usia 24 tahun masih pakai baju batik Kalimantan. Ya. Acara di rumah Isra Mi'raj. Iya, subhanallah. Dari bujangan sama beliau. Ya, alhamdulillah. Bujangan sampai Arifin nikah dan nikah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Dan beliau tetap satu saja, Allahu Akbar. Ya. Karena cucu banyak, kata beliau. Ya. Terima kasih ikhwah fillah. Semoga semuanya diberkahi Allah. Semua yang di rumah, yang menyaksikan, semua dalam berkah Allah. Tema kita kali ini bagus sekali. Usulan beliau, Ustadz Abi Maki, kultus individu. Karena jangan sampai kita mengkultuskan individu, akhirnya melakukan kemusyrikan. Atau terjebak oleh panggilan-panggilan yang dikesankan dikjaya. Ya. Atau berbaju orang-orang mulia, berbaju kiai, berbaju ustadz, ya, atau dengan gelar-gelar eyang, spiritualis, dan sebagainya. Yang akhirnya menyimpangkan kita, tapi bersembunyi di balik baju syariat. Ah, tepat sekali bersama Ustadz Abi Maki. Tafadhal ya Ustadz, fillah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla Rabbana yassirna wa la tu'assirna Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada dan ayahanda bunda yang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, Allahu Akbar. Satu hal yang perlu kita ketahui, sesungguhnya setan ini memiliki yang namanya target panjang ketika ingin menyesatkan manusia. Jadi tidak ada setan ini menggoda hari ini ingin langsung hari ini. Ada, tapi setan ini punya hal yang namanya bagaimana agar orang itu sesat walaupun perlu waktu panjang. Dulu di zaman Nabi Adam tidak pernah ada kemusyrikan. Di zaman Nabi Syis pun tidak ada kemusyrikan. Di zaman Nabi Idris pun tidak ada kemusyrikan. Subhanallah, begitu adanya di zaman sebelum Nabi Nuh alaihissalam, ada orang-orang yang soleh. Wadda, Siwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Itu adalah asli orang soleh. Bukan soleh-solehan yang tidak berarti. Bukan seperti orang solehnya dalam pakaian saja. Solehnya dalam bentuk saja. Kenapa? Karena sekarang ini banyak orang pun ingin diperlihatkan Islamnya. Diperlihatkan kelihatannya soleh padahal tidak. Dan ini sudah diindar peringatan oleh Rasulullah. Walabisu juludadwa'ni ala qulubidzi'ab. Suatu saat nanti Anda akan bingung. Karena apa? Karena banyak yang namanya serigala berbulu domba nanti. Dan sekarang kayaknya kita sudah bingung ini serigala berbulu domba. Kadang-kadang kita bingung serigala apa domba ya. La haula wala quwata illa billah. Maknanya sekarang kita bingung ini dukun apa kiai ini kira-kira ini. Ini dukun apa paranormal ini kira-kira. Kadang-kadang seperti itu. Ini ada alim apa siapa. Tapi yang jelas ini adalah na'udzubillah satu hal yang merupakan jebakan bagi umat mukminin mukminat. Orang soleh wajah, Siwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, wafat. Begitu orang soleh ini wafat, siapa sih yang tidak kehilangan atau yang sakit ataupun ya yang tidak sedih ketika orang soleh wafat itu? Akhirnya dengan kesedihan yang terlalu, datanglah setan iblis dengan mengatakan, tenang, Anda kalau untuk mengingatnya gampang, datang saja ke kuburannya, nanti Anda akan ingat nasihat-nasihatnya. Kalau enggak, Anda bikin patungnya saja, Anda simpan peninggalan-peninggalan dia, ataupun Anda apakan bajunya, ataupun pakaiannya, atau apa saja, peninggalan-peninggalan dia untuk diapakan? Untuk disimpan. Ternyata langkah pertama berhasil untuk setan. Langkah kedua, sebentar lagi nanti, insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. wallahu akbar. Allahu akbar. Semoga semua ikhwah berkah ya. Brimob berkah, tentara berkah, majelis mujahidin berkah. Semua majelis yang berjuang di jalan Allah diberkahi oleh Allah. Selama niat karena Allah dan istiqomah di jalan Allah, insyaallah Allah selamatkan kita. Allahu akbar semua. Ayah bunda yang menyaksikan, mak, nenek, ya, soto Betawi, ya, Cipinang, begitu makan, mak ngeliat terus Ustaz tuh, kok mak nggak disapa-sapa? Sekarang disapa ya mak, umur panjang mak, sama engkong umur panjang, sehat walafiat, husnul khatimah semuanya. Udah begitu pulang dikasih madu jantan, Ustaz ini oleh-oleh, apa ini mak? Madu jantan, subhanallah, Allahu akbar. Tambah jantan. Terima kasih, semoga berkah semua. Senang mak disapa semua, senang disapa. Sayang semua karena Allah. Jangan lupa ya mak, besok zikir di Masjid Adzikra Sentul tanggal 24 Jumadil Akhir atau 5 Mei, Ahad besok. Jangan lupa mulai sholat malam jam 2. Lanjutkan Ustaz tadi. Jadi trik setan itu cerdas sekali. Begitu orang-orang soleh meninggal, nah umatnya dimasuki. Yang terlalu cinta kepada soleh ini digoda dengan perlahan-lahan. Sampai menjadikan bajunya, tanah kuburannya dan sebagainya menjadi jimat-jimat. Lanjutkan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerikan sekali. Setelah itu orang-orang yang soleh yang meninggal, dicobalah setan dengan menjelma atau dengan kata-kata, Anda ini mencintai orang soleh, maka Anda menjadi orang mulia. Dan Anda yang terpenting mengikuti ajaran orang soleh. Hebat kan seperti itu? Hebat. Jadi setan kalau mau menggoda manusia, tidak langsung dibelokin. Seperti halnya kalau bawa mobil pelan-pelan, tentunya sudah belok beneran. Iya. Anda cinta orang soleh. Setelah itu ingat ya, harus lihat nasihat-nasihatnya. Iya. Kalau Anda ingin tahu nasihat-nasihat dia biar lebih jelas, Anda harus bikin seolah-olah yang mengingatkan terhadap orang soleh itu apa. Maka dibikinlah patungnya, dibikinlah apa peninggalannya, disimpan. Disimpan awal mulanya patung-patung Wadah, Siwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Itu kalau orang soleh yang sudah wafat, orang itu melihat, oh ini patung Wadah, dulu dia pernah mengatakan begitu. Oh ini patung Siwa, dia melarang untuk berbuat itu, berbuat ini. Yang pertama kali dia ingat adalah apa? Nasihatnya. Generasi pertama wafat. Anak-anaknya sekarang besar. Kata anak-anaknya, dulu orang tua saya ngapain ya buat patung-patung gini ya. Ah yang penting ini kan peninggalan orang tua ya, kita muliakan sajalah, gak apa-apa. Wafat anaknya, yang keluar siapa sekarang? Cucunya, ini apa nih ya? Kayak begini apa ya? Langsung setan masuk. Ini dulu orang tuamu, nenek moyangmu, kalau minta sesuatu apapun tuh kesini. Jadi kamu mintanya kemari sekarang. Astagfirullah, mulailah yang namanya cucu-cucunya meminta kepada benda itu, bahkan keturunannya minta lagi ke benda itu atau ke yang namanya patung itu, sehingga kemusyrikan terjadi dan mulailah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Iya, mulailah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam menghilangkan kemusyrikan yang ada. Karena punten terlalu mengkultuskan. Akhirnya mencintai yang berlebihan tanpa ada satu filter. Batasan sesungguhnya dalam hadis Rasulullah. Ahbib ma syi'ta fa inna kamu fariqah. Silakan Anda cintai sesukamu. Sesungguhnya apa yang kau cintai itu akan terpisah. Kecuali jika kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan terpisah selama-lamanya. Mencintai dunia akan terpisah. Mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, jabatan, harta, terpisah. Tapi kalau mencintai Allah, di alam barzah ada Allah, di alam mahsyar ketemu dengan Allah, dengan kasih sayangnya. Maka ketika diucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji yang bersempurna milik Allah Rabbul Alamin, itu Rabb Alamin. Alam itu semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah alam. Semua alam yang ada itu ciptaan Allah dan punya Allah. Maka dimanapun kalau seandainya mencintai Allah tidak akan terputus. Astagfirullah. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi kemusyrikan. Ini terjadi, maka Allah tutup bumi ini dengan air. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diselamatkannya umat Nabi Nuh alaihissalam atas permohonan Nabi Nuh. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi ini satupun, orang musyrik satupun di muka bumi ini, dan selamatkan orang mukmin. Selamat orang mukmin, kemusyrikan tidak ada. Dua, di zaman Rasulullah, agar lebih jelas. Di zaman Rasulullah, ada yang namanya pohon. Namanya adalah, subhanallah dalam Al-Quran disebutkan. apa yang terjadi dalam pohon ini? Saat Sulhul Hudaybiyah, orang mukmin berbaiat dan Rasulullah membaiat untuk perang sampai wafat. Karena apa? Karena ditakutkan orang kafir tidak percaya orang mukmin akan umrah. Dibaiat di pohon itu, idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Pohon ini ada di zaman Rasulullah. Pohon ini pun ada di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pohon ini pun ada di zaman Umar Ibn Khattab. Lalu umat mengkultuskan pohon itu tanpa ragu Umar Ibn Khattab menebang pohon itu. Dihancurkan, dihabiskan. Karena apa? Takut kemusyrikan yang ada. Astagfirullah. Hari ini, kapanpun, dimanapun. Ketika mencintai, silahkan cintai orang-orang soleh. Dengan kalimatnya, subhanallah, yub'atul mar'u ma'aman yuhib. Ya? Atau dikatakan, yub'atul mar'u ma'aman ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama orang dicintainya. Tapi ingat, cinta Allah lebih tinggi. Jadi kalau seandainya mencintai, silakan cinta. Tapi kalau sudah masuk dalam perangkap setan, kecintaan itu bisa mengumpulkan jiwa ini untuk berbuat syirik. Sampai na'udzubillah. Na'udzubillah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi saya katakan, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Banyak sekarang para ulama yang wafat, orang-orang yang wafat, lalu punten tanah kuburannya diambil. Astagfirullah, ini suatu kesyirikan yang ada. Bahkan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah pun saya sampaikan di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Subhanallah, tempat kecelakaan syekh kita, ustadz kita, yang namanya di situ ada pohon apa namanya itu? Ada pohon palem. Kalau berlalu di sana, ada saja orang di situ. Ada orang di situ. Daripada kemusyrikan terjadi, alangkah baiknya kalau Umar bin Khattab menebang pohon itu, Pemda mungkin alangkah baiknya tebang saja pohon itu. Habiskan. Tidak usah ada lagi, ada kesan apa dan apa. Dipagarin, rasa-rasanya kurang afdol kalau dipagarin. Karena apa? Sama dengan mengkultuskan. Jadi seolah ini, tempat diinikan. Nggak usah, habiskan saja. Selesai. Jadi orang tidak ada kesan lagi, oh ini, tempat ini sudah selesai semuanya. Karena apa? Demi menjaga akidah. Menjaga akidah lebih afdol daripada menjaga apapun. Karena akidah yang akan menyelamatkan diri kita, dunia dan akhirat. Subhanallah. Ingat dengan menyebutkan bagaimana para alim ulama menjaga akidah ini, kesucian ini, keikhlasan ini. Apapun yang membuat pengkultuskan, baik kepada orang yang sudah wafat, hati-hati. Karena setan gampang untuk masuk dalam menjerat kecintaan begitu. Kadang-kadang kepada orang hidup, mungkin. Sangat memungkinkan. Orang mencintai orang hidup, lalu mengkultuskannya, pokoknya seolah tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Tahu-taunya, mungkin sholat tidak pernah, saum tidak pernah, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana? Sehingga terkenal, ini guru spiritual, ini guru spiritual. Apa coba spiritual-spiritual? Subhanallah, itu artinya memberikan spirit. Spirit itu memberikan semangat, memberikan sholatnya di Mekah. Sholatnya di, kadang-kadang kok nggak Jumatan, saya Jumatannya di Mekah. Astagfirullah. Lewat mana? Di belakang itu ada pintu jalan menuju Mekah. Astagfirullah. Kok eyang nggak sholat subuh? Saya sholat subuh di Cirebon. La haula wala quwata illa billah. Ada yang begitu sekarang ini. Dan kadang-kadang tidak masuk akal. Udah iya. Itu, kalau ketemu nenek dia gak salaman. Begitu ketemu cucu nenek, dia langsung pegang-pegang. Nah. Kenapa? Makamnya udah berbeda. Kalau saya tuh sudah gak ada nafsu lagi. Begitu. Hati-hati. La haula wala quwata illa billah. Dan ini yang disampaikan, ya Pak Kiai, disampaikan. Itu bukan hanya sekedar ucapan, candaan, tapi benar ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu kejadiannya, astagfirullah. Dan anehnya, orang... Dan murid-muridnya cium tangan, keningnya dicium. Padahal bukan mahramnya. Kenapa? Makamnya udah tinggi. Udah gak ada nafsu. Gak ada nafsu apa bininya udah 4. Astagfirullah. Ya kalau ya begitu, subhanallah, kejadian yang seperti ini kadang-kadang ada di mana-mana, bahkan di daerah, mungkin di kota pun sudah terjadi seperti itu. Seolah melihat orang itu dikultuskan, nafsunya sudah tidak ada. Ya. Ataupun dengan menyebutkan dia maqamnya sudah tinggi, sehingga bisa kemana-mana dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu yang sangat apa. Subhanallah, pernah kejadian. Zikir, setelah zikir tidak ada. Setelah itu matan, mana? Tadi zikir di sini, iya. Sekarang ke rumah, kemana? Begitu lihat, enggak sholat subuh. Dia bilang, makamnya sudah lain. Kenapa? Saya langsung sholat, langsung Isra Mi'raj. Astagfirullah. Kemana? Saya barusan di Sidratul Muntaha. La haula wala quwata illa billah. Dan anehnya orang percaya saja. Padahal baru dari WC dia. Iya, WC dia. Astagfirullah. Kadang-kadang seperti itu. Orang tidak paham, tapi orang mengkultuskan. Ada lagi trik. Bisa ya. Karena ya sains teknologi dia kuasai atau dia belajar pada tukang sulap. Ada orang yang dikesankan Dikjaya kalau megang orang kestrum. Padahal dia pakai alat yang dia beli, dia pasang di badannya. Jadi kalau megang orang kesetrum, wah, wih, hebat loh. gitu. Atau memang ada yang kesan dijaya tapi dibantu oleh jin. Yeah. Jangan tertipu ya ikhwah. Jangan pernah tertipu. Dia bisa tunjukkan kelebihan-kelebihan itu depan ikhwah. Kedijayaannya, Chris bisa berdiri. Hah, diri, berdiri Chris. Nah bagi yang awam, wuih, opo iki. Dan dia tahu kita. Wah, kamu bawa duit sekian, masalah kamu sekian. Tahu dia. Ya Ustaz, betul. Tahu. Nah, ini bisa jadi juga jin yang membisikkan kepadanya. Wa anahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Surah Jin ayat 6. Surah Al-Jin ayat 6 dalam Al-Qur'an. Ada, sesungguhnya ada laki-laki dari manusia bekerja sama mohon perlindungan, mohon pertolongan dari jin laki-laki yang sebenarnya menambah kesesatan pada mereka. Jadi jangan terpukau lah. Ada yang bisa terbang, capung juga bisa terbang. Lihat kesehariannya, hidup dalam syariat Allah apa tidak? Sholat tidak? Berjamaah di masjid tidak? Kelihatan kesehariannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Punten. Allah barik. Mangga. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Memang kadang-kadang melihat orang itu hanya seperti itunya, seperti ini, sampai kayak-kayaknya sekarang lebih kayaknya lebih tren, lebih keren daripada orang mengatakan ini kiai saya. Begitu kan? Kayaknya lebih keren mengatakan ini guru spiritual saya. Oh, kayaknya spiritual tuh apa gitu ya. Padahal spirit itu ya masalah batin. Kadang-kadang, punten, saya bertanya-tanya dan ngariung ngobrol dengan kawan-kawan sahabat. Kok ada sih spiritual? Karena dia itu ngambil aman. Dia gampang nasihatin orang, tapi dia tidak tahu agama. Dibilang ustad tidak pantas, dibilang kiai belum cukup, tapi dia sudah nasihatin orang. Apa enaknya? Udah guru spiritual aja. Subhanallah. Iya, Quran tidak bisa, sholat tidak pernah, wudu tidak tahu. Quran pun bacaannya belepotan. Akhirnya yang paling enak dibilang apa? Dibilang guru batin kayak dukun. Dibilang kiai gak cukup. Dibilang ustadz gak bisa ngaji. Apa? Guru spiritual. Nah itu dia. Subhanallah. Haula wala quwata illa billah. Atau paranormal. Paranormal. Padahal ya. Tidak normal. Tidak normal. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan. Nah inilah mengaji kita. Sebab syirik itu bukan tidak beriman kepada Allah. Dia beriman pada Allah, tapi juga beriman kepada selain. Dia percaya kepada Allah, tapi juga dia percaya kepada selain Allah. Dia percaya syariat Allah, hukum Allah, tapi dia percaya juga kepada selain hukum Allah. Dia ikuti Allah dan Rasul, tapi dia ikuti juga petunjuk selain Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terus kita ngaji. Semakin bersih tauhid kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah memang Indonesia ini terlalu kaya hal-hal yang syirik karena Islam datang dalam kondisi hatinya masih dengan animisme, dinamisme. Jadi banyak tatayurnya, banyak khayalannya, banyak syiriknya. Kalau mimpi gigi copot, langsung diyakini tuh tanda ada yang mati. Kucing melewati mayit, ada sampai ada difilmkan itu. Kita kecil udah dibikin image seperti itu. Kucing loncatin mayit. Akhirnya kucingnya yang hidup. Ya memang kucingnya hidup. Oh jadi hantu nanti. Oh, subhanallah. Ada-ada aja ini Indonesia ini. Ya, kupu-kupu masuk rumah. Wah, bertanda. Ada tamu. Datang juga tukang kredit. Melewati anu. Macam-macam tuh. Kalau kita ke Jawa itu lewatin harus ngasih duit. Nanti celaka, apalagi di daerah sana, Sulawesi, melewati gua harus bilang itu, harus klakson 3 kali. Oh, titin, misi mbah, opo iki. Allahu Akbar, syirik ya ikhwan. Makanya disunahkan kita bepergian dengan doa, keluarga melepas dengan salam, dalam keadaan berwudu, berzikir, yakin tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa izin Allah. Wa makana linafsin an tamuta illa biiznillah. Wa makana linafsin an tumina illa biiznillah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim qabil an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasira. Musibah-musibah yang terjadi di muka bumi dan pada dirimu sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Allah menentukan segala-galanya dan mudah bagi Allah. Jadi jadwal hidup mati sudah di tangan Allah ya kawan. Hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Jadi jauhilah kesyirikan itu ya kawan. Lanjutkan akhi fillah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita akan lihat ketika dengan menyebutkan apa yang terjadi kemuliaan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin hakikatnya bukan bagaimana orang itu punten. Banyak orang yang menyukainya, banyak orang yang apa dan apa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Terkadang setan ini dan tahu, sangat tahu kelemahan setiap orang. Ini lemah, ini orang ini sangat lemah dengan masalah dunia, maka dia goda dengan dunia. Orang ini lemah dengan jabatan, maka dia goda dengan jabatan. Orang ini akan lemah dengan perdukunan, dia akan goda dengan seperti itu. Dalam kesulitan, dan dia sangat sulit untuk mencari gurunya, hakikatnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seorang guru, ini pegangan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kalau Anda ingin berguru, dan bagaimana guru itu, tolong cek baca Qur'annya saja. Karena penenang hati itu ada dalam Al-Quran. Seorang guru tidak bisa baca Qur'an, tolong pun dan pending saja. Bagaimana akan membimbing seseorang kepada diri kita baca Quran tidak bisa. Yang kedua, dilihat para ulama mengatakan qiyam lailnya seperti apa. Sampai seorang, ada hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dengan menyebutkan inna syarafal mukmin, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari ganteng, cantik, bukan dari keturunan, tapi qiyamul lail. Subhanallah. Agar pemirsa seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia, juga ikhwah, akhwat, ayahanda, bunda yang hadir tempat ini, agar lebih greget lagi untuk melaksanakan qiyamul lail. Lihat kata-kata yang disampaikan oleh para alim ulama, salafus saleh, atsar yang sahih, punten, ahli sama. Ahli sama itu adalah malaikat. Iya, melihat orang-orang soleh di muka bumi ini seperti halnya ketika melihat bintang kita di langit. Ibu bapak ketika melihat bintang di langit, cahayanya indah. Bahkan langit itu dihiasi dengan bintang-bintang. Tanpa bintang langit itu tidak indah. Dan bintang itu sendiri warnanya beda-beda. Ada yang terang, ada yang kurang terang, ada yang kecil. Dan seperti itulah qiyamul lail terjadi di muka bumi ini. Para malaikat ahlus sama melihat ke bumi ini. Sekian banyak orang yang tahajud, maka akan terlihat yang namanya cahaya di bumi ini. Indahnya bumi oleh orang-orang yang qiyamul lail. Indahnya terangnya bumi karena orang qiyamul lail. Tidak ada yang qiyamul lail, gelap bumi ini. Astagfirullah. Maka begitu ada terang cahaya, bintang yang indah, malaikat yatasa'aluna bainahum. Subhanallah, itu cahaya siapa? Itu terang sekali, cahaya siapa? Siapa ahli qiyamul lail? Ternyata subhanallah, mudah-mudahan kita yang menerangi bumi ini dengan qiyamul lail. Allahu Akbar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tanya kepada diri kita sendiri. Tanya kepada diri kita sendiri. Kira-kira kita ini dilihat oleh para malaikat dari atas. Kira-kira cahaya kita berapa watt kira-kira ini? Berapa watt? Terang apa melempem? Melempem tahu melempem? Lilin. Ada kayak lilin. Ada bohlam. Lilin tuh kadang-kadang tahajud, kadang-kadang enggak. Nah. Ya. Bohlam ya. Ada yang terang. Subhanallah. Sekarang kira-kira kapan ibu bapak sholat tahajud terakhir? Ada yang bilang saya alhamdulillah tadi sempat tahajud. Masya Allah. Saya alhamdulillah kalau lagi pas siaran sama Ustaz Arifin aja, saya tahajud lumayan. Subhanallah. Ya. Kalau saya tahajud alhamdulillah Ramadan yang lalu, keterlaluan itu. Subhanallah. Ramadan yang lalu. Syarafal mukmin itu lihat dari tahajudnya. Qiyamul lailnya itu kemuliaan yang ada. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik kata-kata ini. La haula wala quwata illa billah. Ini hadis qudsi. Allah dengan menyatakan Kadzabun man yadda'i annahu yuhibbuni, bohong. Kalau ada orang hamba-hambaku katanya cinta kepadaku, wa idza jannal lail wa huwa naimun indi, tapi waktu malam dia tidur. Subhanallah. Tuh, tuh, atau bangun tapi enggak qiyamul lail. Nah, itu dia. Sepak bola. Nah, ya. Walaupun bercahaya di ruangan diskotik, enggak ada cahaya di langit gelap. Alhamdulillah. Walaupun ruangan gelap, dia qiyamul lail terang di hadapan para malaikat seperti bintang tengah malam, menjadi kekasihnya para malaikat. Allahu Akbar. Ini wajah-wajah yang qiyamul lail semua. Semuanya, semuanya. Makanya press kalau diundang jam 4 di sini langsung datang semua. Ini pasukan inti ini, subhanallah. Pasukan inti cahaya. Ada yang nanya, Ustaz. Qiyamul lail itu Arifin jam berapa sih tepatnya? Quran itu kan nyebut nisfahu wa sulusahu. Jam berapa tepatnya? Qumu bil lail wa nasuniyam. Bangunlah salat malam saat manusia niam. Punten, ya. Niam itu saat tidur lagi lelap-lelapnya. Jadi waktu Abdul salat malam lagi lelap-lelapnya. Kira-kira jam berapa? Tanyakan pada maling. Ada nggak di sini, Tad? Angkat tangan. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabb. Insya Allah berkah semua, ya. Subhanallah. Makanya selalu Arifin mengingatkan di antara 7 sunnah setelah berzikir, apa yang dijaga? Salat malam. Dan zikir energi untuk ibadah. Makanya orang-orang berzikir senang salat malam. Makanya di Masjid Az-Zikra setiap malam Ahad jam 2 malam 1 juz Al-Qur'an 11 rakaat qiyamul lail dengan al-hafidz, imam yang hafal Al-Qur'an. Nikmat sekali. Bahkan dianjurkan suami untuk membangunkan istrinya, Ustaz. Iya, betul. Membangunkan, "Ma, bangun dong, Ma." "Belum bangun." "Wadu al-ma yujiha." Sampai Rasul memberitakan gembira, "Aku bahagia, aku bangga seorang suami yang mercikkan air ke muka istrinya untuk sholat malam." "Belum bangun juga." Ini redaksi Arifin. Punten. Iya, mangga. Ambil ember. Insya Allah terjadi pertempuran tengah malam. Senanglah kia. Ikhwah. Kalau bapak-bapak membangunkan istrinya sholat malam, itu suami punya karisma. Punya wibawa. Ya. Punya wibawa, apalagi dia angkat istrinya. Wih, subhanallah. Coach. Aduh. Subhanallah. Sebelum saya lanjutkan, ini ada orang yang bicara kepada saya, Ustaz. Dia bilang dengan mengatakan, dulu saya berjanji dengan, dia minta janji untuk berjumpa dengan Ustaz Arifin. Dengan mengatakan, akhirnya adalah jawaban dari Ustaz Arifin. Setelah itu orang itu nanya kepada saya, "Abimaki, saya mau nanya, kenapa? Apakah wajar kalau ada orang mau jumpa dengan seorang, terus orang itu mengatakan, kita jumpa jam 2:30, jam 3. Siapa? Ustaz Arifin. Wah, kalau buat Ustaz Arifin mah jam segitu memang sudah waktunya bangun. Subhanallah. Tapi buat orang-orang seperti itu kayaknya apa? Aneh jam segitu bangun. Iya. Sampai mengatakan, apakah wajar jam segitu janjian? Sangat wajar. Karena orang mukmin itu menghiasi malam dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Subhanallah. Karena yang namanya orang mukmin rasa-rasanya para sahabat itu tidak ada perbedaan antara sunnah, maksud saya, dengan mengatakan pokoknya mau sunnah, mau wajib, habisi semua. Kadang-kadang kalau kita dengan matan, ini sunnah gampang kok, ini sunnah. Sekarang kita ganti arti sunnahnya, lihat. Kalau wajib kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dosa. Itu kan kita pegang semuanya. Coba kalau dibilang sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan. Nah itu dia, gara-gara tidak dikerjakan gak apa-apa. Ganti sekarang. Tidak dikerjakan rugi. Nah itu dia. Kalau dibilang gak duha, kan sunnah gak dikerjakan duha. Gak apa-apa. Nah kalau dibilang rugi, mau rugi gak? Tidak mau. Maka sunnah itu dikerjakan dapat pahala. Tidak dikerjakan rugi. Jadi subhanallah, majelis yang sudah terbiasa. Begitu pula makruh. Makruh juga. Kadang-kadang orang mengatakan, ini makruh ini kok. Dia bilang apa? Dikerjakan apa? Enggak apa-apa, ataupun dibenci dengan mah dikerjakan. Dibenci, tidak disuka, tapi kalau tidak dikerjakan, dapat pahala. Subhanallah, enggak apa-apa kok makruh ini. Enggak dijadikan dosa, cuma dibenci aja. Astagfirullah, orang mukmin boro-boro yang apa dan apa. Yang membuat Allah tidak suka saja, mubazir misalnya segala macam, sudah tidak disukai. Bahkan orang mubazir itu ikhwana, siapa di situ? Syaitan. Atau syaitan, maknanya bukan temannya, tapi ikhwan itu saudaranya. Seolah-olah darah dagingnya setan gitu. Astagfirullah. Allahu Akbar. Makanya jamaah zikir gak ada yang merokok. Alhamdulillah. Apalagi saat berzikir. Masya Allah. Subhanallah. Saatnya kita menuhi undangan Allah. ini waktu terindah. Karena itulah kita memilih dakwah melalui masjid. Karena kita ingin selalu berjamaah di masjid. Yang azan adalah Mayor Fadli. Silakan Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح iman. Inilah yang berkita betah dakwah di MMC MMC ini. MMC Muslim ada Ustaz Luqman. betah kita dakwah di sini karena diberi kesempatan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Ini udah masuk 12 tahun dakwah ini. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah yang masuk Islam sudah 564 mu'al. Mudah-mudahan terus bertambah. Allah luruskan niat kita, Allah jaga tauhid kita bersih, jauh dari kemusyrikan. Allahu Akbar. Nasihati lagi kami Ustaz agar kami tidak musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, memang adalah satu hal, setan ini paling utama bagaimana orang itu menjadi manusia musyrik. Itu yang paling paten, itulah. Maka caranya seperti apa, dia paling tahu bagaimana cara menjadikan manusia itu untuk berbuat musyrik. Iya. Bagaimana caranya untuk jauh daripada kemusyrikan? Pertama, pasti harus ada orang yang membimbing. Siapa yang membimbing itu? Para ulama, para kiai soleh yang benar-benar memiliki kriteria seorang ulama. Subhanallah, bukan hanya lihat dari pakaian, bukan hanya sekedar katanya. Tolong datang. Kadang-kadang orang sudah suudzon duluan. Jangan ke sana. Dia itu, ahli ini. Coba datangi dulu, ngobrol dulu. Apa? Ternyata subhanallah, dia adalah orang ulama, seorang yang baik. Tapi apa? Mungkin hanya ocehan dari orang dari belakang, dari sana. Jadi yang pertama harus memiliki seorang pembimbing, seorang yang membimbingnya. Tapi ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau bisa cari guru sebanyak-banyaknya. Cari ulama sebanyak-banyaknya. Cari kiai sebanyak-banyaknya. Karena ini merupakan satu hal yang dilakukan oleh para alim ulama. Imam Syafi'i berapa gurunya? Imam Hanbali berapa gurunya? Imam Hanafi berapa gurunya? Belajar. Subhanallah. Ini ya. Jadi intinya cari hal yang membuat kita jauh daripada syirik. Pembimbing siapapun yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan mengamalkan. Dengan istiqamah. Dulu ya. Arifin keluar pesantren, Pak Kiai, nanti kalau berguru lagi di mana? Cari ustadz kiai yang subuhnya di masjid. Begitu. Masya Allah, itu paling top. Kelilinglah Arifin, alhamdulillah. Jadi menemui guru ini, samping rumah beliau ada masjid, tungguin, datang beliau. Nah, ini guruku. Subhanallah, Allahu Akbar. Sudah mulai akrab, tadi masuk tadi yang paling berat lagi. Bertamulah malam. Diterima apa enggak? Diterima. Oh, subhanallah. Atau telepon malam kan. Ternyata beliau ngangkat. Dan surprise gitu. Hei. Nah, berarti bangun malam ini. Mabok. Dan guru saya inilah Kiai Haji Ustaz Arifin inilah yang selalu nelpon teman-temannya malam-malam. Jam 2 jam. Jadi waktu berita almarhum pun Arifin yang dapat ya berita lebih awal. Dapat telepon 2:30. Terkejut Arifin, Allahu Akbar. Mudah-mudahan almarhum diberkahi, Allah dirahmati. Semua kita pun nanti juga akan wafat, dirahmati, diampuni oleh Allah. Tapi jaga, jangan sampai musyrik ya ikhwah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semua besok bisa hadir majelis ilmu, majelis zikir, zikra mulai jam 2 malam. Jam 2 malam. Allahu Akbar. Itu jauh saat penuh jamaah kita jam 2 malam itu. Ada 50 bus sudah masuk kalau malam itu dari daerah-daerah. Jadi juga kawan-kawan dari Riau, Sumatera, Kalimantan sudah datang. Ya, jadi malam qiyamul lail bareng. Allahu Akbar. Kemudian habis subuh kita isyrok lagi, kajian isyrok. Sampai matahari terbit. Kemudian istirahat sebentar. Ikhwah datang ke masjid Haji Kerabi Sokjikin, enggak usah bawa makanan. Ya ikhwah, banyak pedagang di sana. Allahu Akbar. Bawa duit saja. Senangkan pedagang muslim. Baik ikhwah, ini kawan-kawan kita Brimob mau kembali menyampaikan nasyid yang indah. Allahu Akbar, Brimob yang soleh. Ini Brimobnya subuhnya semua di masjid semua ini. Allah, insyaallah, Allahu Akbar. Maafkan Arifin, maafkan kami semua para guru, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Apalagi hadir di tengah-tengah kita ketua pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia Ayahanda Ustaz Muhammad Talib dan Abang Irfan Jawas. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya sayyidi ya Rasulullah. سيدي.